Bab ke 92, Babul Wuqari wal Sakinah. Bab tentang ketenangan, tenang, perlahan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tenang, kalem, bukan lelet ya, bukan malas, tapi tenang, diam, tapi terus berjalan, tidak terburu-buru. Dan kita lihat betapa Islam mengatur sampai pergerakan badan seperti ini. Saya kira tidak ada agama lain yang mengatur sampai hal-hal seperti ini. Dari bab ini nanti kita akan melihat larangan Allah dan Rasulnya untuk buru-buru, kasar, ya, satu sikap yang tidak enak untuk dipandang. Beliau membawakan ayat ke-63 dari surah Al-Furqan membahas sifat-sifat hamba Allah. وقال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman di sini adalah Allah, adalah yang berjalan di muka bumi dengan hauna, dengan tenang, lembut, merendah, tidak menyombongkan diri, tidak tergesa-gesa. Wa idza khatabahumul jahilun, dan kalau dia bertemu dengan orang-orang jahil, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang jauh dari ilmu, berbicara, biasanya orang jahil pembicaraannya ngawur, bikin orang marah, bikin orang kesal, orang jahil jauh dari ilmu. Maka mereka mengatakan, hamba-hamba Allah ini mereka mengatakan salam, salam. Ucapannya itu salam, ucapan yang tidak menimbulkan permasalahan. Ya sudah, daripada diladeni tidak mendatangkan manfaat. Kecuali dia orang yang punya ilmu, dia bertanya tentang satu permasalahan, kita diminta untuk menjawab, berkomentar, kita ladeni. Tetapi orang jahil biasanya tidak pengen ngomong aja. Asal bisa melampiaskan apa yang ada di hatinya, ngomong saja, ngomong. Nah, orang seperti ini tidak pantas untuk dipelajari. Waris anil jahilin, kita tahu. Kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana Umar marah kepada orang jahil yang mengucapkan ucapan-ucapan kasar di hadapan Umar. Maka Umar marah mau memukul orang ini, lalu dinasihati oleh seorang alim yang masih muda, ya, Zir bin Hubayb. Diingatkan dengan ayat tadi, akhir-akhir surat Al-A'raf, wa'arid 'anil jahili khudil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahili, berpalinglah dari orang-orang jahil. Ini jahil, ngapain diladeni? Nggak usah diladeni, jahil. Ya. Dari sini mestinya kita bisa memilah ya. Ini orang ini ngomong perlu diladeni apa tidak? Perlu jawab apa tidak? Kalau tidak perlu, nggak usah. Ya. Ada orang marah-marah di hadapan Nabi, Nabi dia. Ada orang yang mengucapkan satu kalimat dan Nabi tidak tinggal diam, Nabi marah. Berarti harus ada ilmu kita untuk membedakan ini orang jahil yang tidak perlu diladeni, apa orang yang memang perlu diladeni, dijawab, dikomentari dan seterusnya. Ya, beliau membawakan hadis ke-703. وعن عائشة رضي الله عنها قالت dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu." Aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak. Mustajmi'an qattu dhahikan. Tertawa terbahak-bahak. Hatta tura minhu lahawatu. Hingga terlihat lahwahnya. Lahwah itu daging kecil yang ada di ujung langit-langit mulut, ujung dalam. Lahwah. Ya. Apa bahasa Indonesia? Telat, dalam jawab telat. Bahasa Indonesia nya enggak ada bahasa Indonesia ya. Miskin bahasa Indonesia. Ya. Awas dengan beberapa bahasa. Daging kecil yang ada di ujung langit-langit mulut. Ya, darah. Ya. Lahwa. Nabi tertawa terbahak-bahak sehingga kelihatan lahwahnya. Ini belum pernah. Kata siapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Adapun tertawa lebar pernah, tapi tidak sampai terbahak-bahak seperti kita. Terlihat lahwahnya. Tidak. Nah, yang sering, kata Aisyah, innama kana yatabassam. Nabi tersenyum. Tersenyum. Ini yang sering. Ya. Menunjukkan keadaan beliau yang menjaga muruahnya, kesopanannya. Ya. Tidak terbahak-bahak. Ya. Dan keadaan beliau seperti ini adalah dalam setiap keadaan, tidak seperti kita ya, di hadapan atasan lain lagi, di hadapan mertua lain lagi, di hadapan istri lain lagi, di hadapan anak lain lagi, sama teman-temannya lain lagi. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjaga kesopanan dirinya dalam di hadapan siapa. Ya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahkuhu at-tabassum. Idza radiya aw a'jaba bisyai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawanya beliau, senangnya beliau itu adalah dengan senyum, tabassum. Senyum kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak, kadang-kadang senyum lebar. Ini ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Ketika beliau ridha. Ketika beliau merasa senang terhadap sesuatu. Maka ada tafsiran keliru dari sebuah riwayat di mana Nabi tersenyum berhadapan dengan orang Yahudi, di mana orang Yahudi ini berilmu. Yahudi yang berilmu mengatakan bahwa Allah menggenggam langit di jari ininya, kemudian gunung di jari ininya, di jari. Nabi senyum. Sebagian orang-orang Jahmiyah mengatakan senyumnya Nabi ini senyum sinis menyalahkan. Ya. Secara faedah ridho, ketika Nabi senyum menunjukkan Nabi senang ridho. Berarti ridho Nabi dengan ucapan orang Yahudi ini benar. Karena orang Yahudi tidak semua yang keluar dari mulut orang Yahudi salah semua. Sebagaimana yang keluar dari mulut Abu Jahal Abu Lahab tidak semuanya salah. Bahkan yang keluar dari mulut iblis tidak semuanya salah. Lihat dalam Al-Quran kata-kata iblis yang hak, fabi'izzati. Ini ucapan yang hak. Demi keagunganmu ya Allah, ini ucapan hak, ucapan iblis yang hak. Ya. Yeah. Nah, di sini Nabi membenarkan ucapan orang Yahudi bahwa Allah akan bumi di jari Allah sebelah sini, gunung di jari Allah sebelah sini dan seterusnya. Dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memiliki jari. Tidak seperti orang Jahmiyah yang menolak. Bagi orang Jahmiyah, Allah tidak punya jari, tidak punya wajah, tidak punya tangan, tidak punya telapak kaki. Padahal itu semua bertebaran di Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak tahu apa-apa kecuali hanya beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua atau yang terakhir, qasratud dhahki wartiba'uz zawti bil qahqahati laisa min sifatis salihin. Banyak tertawa, tinggi suaranya, terbahak-bahak sampai bergetar badannya. Ini bukan sifat orang-orang saleh. Karena memperbanyak tertawa dan seterusnya bisa mematikan hati. Maka seorang saleh tidak akan memancing-mancing orang untuk tertawa. Tidak akan sengaja mencari-cari orang agar bisa tertawa seperti hari ini. Hari ini orang yang bisa mentertawakan kita, yang bikin kita tertawa, lari. Pelawak. Pelawak lari. Gitu ya. Mau bohong, mau tidak, yang penting kita bisa tertawa. Yeah. Adapun hak dan itu memang lucu, maka ini tidak tercela. Karena beberapa kali Nabi berbicara dan memancing para sahabat tertawa. Yeah. Abu Hurairah terkenal orang yang lucu, berbicara sering mengundang tawa, tetapi tidak dibikin-bikin dan memang lucu. Dan begitu pula para ulama berbicara dan para jamaahnya tertawa, tetapi bukan menjadi tujuan. Kalau sekarang tujuan atas nama ceramah agama, atas nama pidato agama, ya pelajaran agama, tetapi tujuannya adalah tertawa. Kalau tidak lucu, tidak laku. Ya, itu pengajian apaan? Tidak ada tertawa, ya, tidak laku. Di kampung-kampung gitu. Jadi yang lucu itu yang tertawa, yang laku yang mendatangkan tawa. Ya, kita lanjutkan 93. Babun nadabi ila ityanis salati wal ilmi wa nahwihima min al ibadat bis sakinati wal waqah. Bab tentang anjuran untuk datang menuju salat untuk berjamaah, mendatangi sholat berjamaah, mendatangi majelis ilmu dan lain-lain, ibadah-ibadah yang lain dengan tenang, tidak buru-buru, tidak berlari-lari. Kita dianjurkan seperti ini. Nanti akan kita lihat beberapa riwayat. Semakna dengan bab sebelumnya ya. Ayatnya adalah Al-Hajj 32. Qala Allah Ta'ala, "Wa may yu'azzim sya'air Allah," barang siapa yang mengagungkan, membesarkan syiar-syiar Allah, "fa innaha min taqwal qulub," itu termasuk bagian dari ketakwaan, ketakwaan hati. Ataulah kita dari sini bahwa takwa itu di hati. At-taqwa hauna. At-taqwa hauna. At-taqwa hauna, kata Nabi sambil menunjuk dada beliau. Maka orang yang sholat tetapi hatinya tidak, artinya dia sholat bukan karena Allah dan hatinya tahu, maka dia tidak sedang bertakwa, malah sedang bermaksiat. Saya sholat misalnya, dari sholat saya ini tujuannya dipuji orang, tujuannya dunia, tujuannya bukan Allah, maka saya bukan sedang bertakwa, bukan sedang taat, tapi justru sedang maksiat. Ini maksud sabda Nabi at-taqwa hauna, sambil beliau menunjuk dada beliau. Berarti keikhlasan adalah mutlak. Keikhlasan di dalam beribadah mutlak. Walaupun ibadahnya benar, walaupun ibadahnya mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi tidak ada keikhlasan dilakukan bukan karena Allah, maka itu bukan takwa. Tepat sekali, fa innaha min taqwal qulub, itu ketakwaan hati. Karena tidak ada ketakwaan tanpa hati. Siapa? Yaitu yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa yang termasuk syiar-syiar Allah? Yaitu salah satunya mendatangi sholat. Adzan. Adzan ini bagian dari syiar Allah, bahkan syiar terbesar. Syiar yang dengan syiar itu manusia melihat Islam, yang terbesar adalah adzan. Kalau sholat kan umumnya orang kafir enggak lihat. Orang kafir enggak masuk ke masjid lihat-lihat. Ya. Begitu juga bacaan Quran. Sama orang-orang kafir tidak. Tapi adzan, orang-orang kafir mendengar. Coba antum tanyakan orang-orang kafir di Jakarta ini, ya, atau di Bandung, atau di Surabaya, atau di Semarang, ya, atau di Makassar dan seterusnya. Tahu adzan? Saya yakin mereka menjawab tak. Misi Islam. Ya. Bahkan tidak jarang dari mereka apa? Apa? Setiap hari, setiap waktu. Ya. Oh, tidak jarang anak-anak. Oh, pendeta, pastor, ya, ya karena ngikutinnya, namanya anak-anak kan, ya. Sambil main-main, Allah Akbar, anak pendeta, kata setiap hari mendengar si akal besar ini, maka bodoh sekali, jahil sekali, dan dangkal sekali pemahamannya orang yang mengatakan Indonesia ini negara kafir, dangkal sekali, dia tidak bisa melihat. Bagaimana negeri kafir menggema suara azan kemana-mana? Ya. Dan Nabi membedakan antara negeri muslim dengan negeri kafir, dibedakannya dengan suara azan. Ya. Jelang subuh beliau mau serang satu negeri. Tapi beliau tunggu dulu ada terdengar azan subuh atau tidak. Kalau terdengar azan subuh, beliau tahan. Ini negerinya kaum muslimin, jangan diserang. Kalau tidak terdengar azan, diserang. Berarti ini negerinya kaum kafir. Berarti negeri muslim dan negeri kafir ditandai oleh suara azan. Menggema atau tidak. Dan lihat kami. Bandingkan antara Indonesia, Malaysia, Irak, Mesir, Saudi. Dengan Jepang, Amerika, Jerman, Amerika, Inggris, Prancis, ya, tentu kita semua tahu tentang azan. Maka tahan mulut kita, jangan pernah mengkafirkan negeri-negeri Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, Saudi dan lain-lain. Itu negeri-negeri kaum Muslimin, negara Islam. Sebagian mengatakan itu negerinya kaum Muslimin, bukan negara Islam. Ini mengada-ada. Indonesia iya negerinya orang-orang Islam, tapi bukan negara Islam. Ya. Saya nanya, Islam dan kafir, Islam dan kafir itu manusia apa barat? Ini si muslim, ini si kafir, ini manusia apa benda? Jawab, manusia. Manusia. Kalau barang benda enggak ada kafir dan muslim. Ini sendal kafir nih. Ini baju kafir nih. Ini celana muslim nih. Enggak. Baju kafir, sendal kafir dengan sendalnya kaum muslimin sama enggak apa-apa. Asal itu bukan ciri khas. Ya. Jadi muslim dan kafir itu manusia. Maka ketika dikatakan negeri Islam, negara Islam yaitu negara yang mayoritas rakyatnya muslim, maka disebut negeri Islam, negeri muslim. Begitu. Adapun peraturannya berlebih dan berkurang. Ada negara Islam yang bagus. Kenapa bagus? Karena potong tangan diterapkan, cambuk rejam diterapkan, itu negara Islam yang bagus. Kita tidak mengatakan sempurna, tentu tidak ada yang sempurna di muka bumi. Yes. Kan negeri, negara Islam yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib tidak sempurna dibanding ketika dipimpin oleh Utsman bin Affan, kan begitu. Kan negeri Islam yang dipimpin oleh Utsman bin Affan tidak sempurna seperti ketika dipimpin oleh Umar. Begitu juga Umar tidak sempurna, tidak seperti ketika dipimpin oleh Abu Bakar. Abu Bakar tidak sempurna, tidak seperti ketika dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ketika tidak sempurna lalu kita katakan batal? Ya. Nah, hari ini ada negeri Islam yang bagus, tidak sempurna tapi bagus, karena cambuk per jam kita dijalankan seperti Saudi misalnya. Ada yang kurang bagus, potong cambuk dijalankan tapi potong tangan tidak misalnya, kurang. Atau cambuk tidak, rejam tidak, kisot tidak, lebih kurang lagi seperti negeri kita ini. Tapi tetap masjid di mana-mana, suara azan di mana-mana, dan pemimpinnya selalu muslim dari awal sampai hari ini. Ya, negeri negeri Islam yang tidak seperti kita ini. Si fulan seorang muslim yang bagus, tidak pernah tertinggal sholat berjamaah, bahkan ditambah dengan ibadah-ibadah yang nawafil. Adapun si B, si C kurang bagus, sering tidak sholat berjamaah, ya, jarang melakukan ibadah nawafil. Apakah jadi kafir? Tidak, tetap muslim, sama-sama muslim. Ya. Ketika sesuatu tidak sempurna, maka tidak otomatis batal. Ya kan? Ya, hadisnya surat 704. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة apabila salat telah ditegakkan, maksudnya qoma, aqoma yuqimu, uqima yuqamu majhulnya, maksudnya qoma ditegakkan itu qoma. Kalau azan diumumkan bahwa waktu telah masuk, diumumkan dulu agar semua orang tahu bahwa waktu asar telah tiba. Tetapi tidak langsung qomat, diberi waktu untuk berwudu, berjalan ke masjid dan seterusnya. Nanti ketika sudah siap, qomat. Yes. Dan qomat, lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam, imam, menuju ke tempat imam, kemudian mengatur barisan. Setelah qomat, ada firqah di negeri kita ini, sebelum qoma sudah mengatur barisan. Ini yukol itu sudah. Barisan sudah lurus, rapat, baru qoma. Yes. Ini menyelisihi riwayat sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, ada di Sahih Muslim dan yang lain, bahwa jangan kalian berdiri sebelum melihat aku. Jika qoma telah terdengar, jangan kalian berdiri sebelum melihat aku. Ya. Artinya ketika qomat itu kita menunggu imam, imam sudah berada di tempat imam, kita mengikuti. Walaupun qomat sudah selesai. Ya. Jadi patokannya imamnya. Idza uqimatish shalah, apabila sudah qomat shalah, fala taquha wa antum tas'au, jangan kalian mendatangi salat itu dengan berlari. Tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun sudah qomat, bahkan walaupun hampir ruku, walaupun sudah ruku, tidak boleh berlari. Tidak boleh berlari. Berjalan cepat bolehkah? Boleh. Yang tidak boleh adalah berlari. Berjalan cepat, bahkan cepat sekali boleh. Tentu kita tahu apa bedanya lari dengan jalan cepat. Ya, tentu kita tahu. Berjalan dengan cepat boleh. Yang tidak boleh berlari. Ya. Dan ini pernah kejadian Abu Bakar, kita masih ingat ya, hadis masyhur dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. zadakallahu birtan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat engkau menuju kebaikan, tapi jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi apa? Berlari menuju shaf lalu sambil sholat, sambil terengah-engah. Jangan diulang lagi. Adapun Abu Bakar yang rukuk sebelum sampai shaf tidak diperingatkan oleh Nabi, tidak disalahkan oleh Nabi. Oleh karena itu, jika kita tidak mau terlambat, imam dan para makmum sudah rukuk, maka kita boleh langsung rukuk walaupun belum sampai shaf. Kemudian sambil rukuk, sambil kita berjalan menuju shaf. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar, dan Nabi tidak menyalah. Yang disalahkan oleh Nabi adalah Abu Bakar lari kemudian sholat dengan terengah-engah. Waktuha wa antum tamsun. Datangilah sholat itu sambil berjalan. Tidak boleh sambil berlari. Wa alaikum as-sakinata fama adraktum fadhallu. Kalian harus pelan, harus tenang. Apa yang kalian dapati, ikuti sholat. Dapat satu rakaat, sholat satu rakaat. Dapat dua rakaat, sholat dua rakaat bersama imam. Wa ma fatakum, apa yang kalian tidak dapati, ketinggalan satu rakaat misalnya, ketinggalan dua rakaat, fa atimmu, sempurnakan nanti setelah imam salam, bagaimana kita lakukan. Hanya yang muskil, ada kemuskilan di sebagian atau segelintir kaum muslimin menyempurnakan ini rakaat berikutnya apa rakaat sebelumnya. Ya. Ada sedikit kaum muslimin saya pernah jumpai terkena syubhat bahwa disuruh menyempurnakan berarti yang kita ketinggalan. Ya. Imam sudah dapat dua rakaat, tinggal dua rakaat lagi, sholat zuhur misalnya. Nah, kita masuk rakaat ke 3 dan 4. Rakaat ke 3 dan 4 berarti kita sholat di rakaat ke 3 dan 4. Imam salam, kita naik rakaat pertama dan rakaat kedua. Ini keliru. Ya, saya pernah ada orang yang terkena subhat ini, berhenti begitu naik baca doa kita, ya, baca ayat-ayat surat setelah Al-Fatihah, ya, ini keliru. Yang benar bahwa urutan rakaat adalah rakaat pertama, kemudian rakaat kedua, kemudian rakaat ketiga, kemudian rakaat keempat. Maka ketika kita berdiri, maka kita berdiri di rakaat ketiga, keempat. Tadi rakaat pertama dan kedua bagi kita, bagi imam dan makmum yang lain yang tidak makmum, tentu rakaat pertama dan kedua. Ya, tapi tentu rakaat ketiga dan keempat. Ya, jelas karena kita tertinggal. Tapi bagi kita yang masuk, maka itu hitungan rakaat pertama dan kedua. Ya. Maka tidak ada doa istitah lagi. Tidak membaca ayat-ayat setelah Al-Fatihah kecuali ahyana, kecuali kadang-kadang. Dan Rasulullah kadang-kadang membaca beberapa surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat dalam sholat zuhur dan asar, tetapi kadang-kadang. Ya. Zada muslimun fi riwayatin lahu. Imam Muslim memberikan tambahan dalam riwayat beliau, fa inna ahadakum idza kana ya'milu ila shalah wa huwa fi shalah. Seseorang itu ketika dia sedang menuju salat, dia berarti sudah dalam keadaan salat. Sudah dapat pahala salat, sudah mendapat keutamaan salat. Begitu. Oleh karena itu tidak boleh kita berbuat sesuatu yang tidak boleh di dalam sholat. Ya. Karena seolah-olah kita sudah berada dalam sholat. Ketika kita berjalan menuju stop, sudah koma, kita seolah-olah sudah berada dalam sholat. Gitu ya. Maka kita harus tenang, tidak boleh lari, tidak boleh buru-buru, tidak boleh ngobrol ini itu yang sifatnya serius membicarakan masalah dunia. Ya, berdua menuju stop sambil ngobrol. Ya, waktu itu saya tawar 200 juta, oh, dia nggak pasti begitu. Sambil menuju stop sholat, nah, jangan. Ya, ini urusan dunia, jangan kita tinggalkan. Ya, diam aja, diam. Karena seolah kita sudah masuk sholat itu sudah koma. Gitu. Bahkan keluar dari masjid saja kan tidak boleh. Ada riwayat, bahkan azan. Ketika kita berada di masjid, kemudian terdengar azan, kita tidak boleh keluar dari masjid. Ada larangan. Kecuali ada udur tentu. Kalau tidak ada udur, sekedar mau ngadem atau apa, jangan. Jangan, jangan keluar dari masjid. Apalagi ini koma. Ya, hadis ini sama muttafaqun alaih. Fikul hadis an-nahyu 'an as-sa'i 'inda iqamati as-salat li idraki takbirati al-ihram li'anna dhalika qad yudhibu al-khushu'a min as-salati aw at-tadabbura 'inda sima'i al-qur'an. Larangan berlari menuju saf salat ketika sudah dikumandangkan iqamah, agar kita mendapat takbiratul ihram bersama imam. Tujuannya baik, tujuannya bagus, tetapi tidak boleh. Dari sini kita tahu faedah besar dari Ibnu Mas'ud, kam min muridil khair la yusibah. Berapa banyak orang yang menghadapi kebaikan, menginginkan kebaikan, tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Ini pertama kali diucapkan oleh Ibnu Mas'ud di hadapan siapa? Ya. Di hadapan para jamaah yang berzikir berjamaah di Masjid Kufah menjelang salat subuh. Dan mereka adalah cikal bakal khawarij. Apa yang kalian lakukan? Kami sedang berzikir. Ya Aba Abdurrahman, kami sedang berzikir. Kami menghendaki kebaikan dan zikir ini dengan kerikil dihitung. Berjamaah dipimpin oleh satu orang. Kami tidak menghendaki dari ini semua kecuali kebaikan. Kami tidak menghendaki keburukan. Ibnu Mas'ud mengatakan saya. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan, tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Karena kebaikan adalah dengan menuntut, dengan mengikuti ittiba, tidak dengan ngarang sendiri. Jadi ngarang sendiri. Rasul tidak contohkan, Abu Bakar, Umar tidak contohkan. Zikir berjamaah seperti ini. Karena ذلك قد يذهب الخشوع. Karena dengan tergesa-gesa ini akan menghilangkan kekhusyuan. Sulit untuk mentadaburi bacaan Al-Qur'an. Bagaimana terulang-ulang sampai tentu sulit untuk khusyuk. Maka jangan paksakan diri untuk mendapatkan takbir bersama imam dengan cara berlari. Kalau mau dari Allah, belum agar kita sudah persiapan. Kalau mau lebih baik. Yang kedua, yang bagi 'alal 'abdi an ya'ti as-salata bi waqarin wa sakinah, li'annahu fi hukmil musalli, wa yang bagi lahu i'timadu ma yang bagi lil musalli i'timadu, wa istinabu ma yang bagi lil musalli istinabu. Wajib bagi seorang hamba untuk mendatangi sholat dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kenapa? Karena dia dihukumi seperti orang yang sudah sholat. maka dia harus melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sholat. Dia tidak boleh melakukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang sedang sholat. Orang yang sedang sholat kan tidak boleh melakukan hal-hal seperti tadi. Yang ketiga, al-ma'mumu yadkhulu ma'al imami 'ala al-hal allati yakunu 'alayha. Fama adrakahu sallahu wa ma fatahu atamma. Makmum ketika masuk salat berjamaah itu mengikuti bagaimana keadaan imam. Ya. Ini perubahan. Ini perubahan. Ada tiga perubahan dalam sholat, sebagaimana ada tiga perubahan dalam puasa. Dulu puasa kalau sudah tidur nggak boleh makan lagi, ya kan? Dulu puasa boleh milih. Mau puasa boleh, mau bayar fidyah boleh. Ya. Dulu puasa wajib itu 10 Muharram. Begitu juga sholat. Sholat dulu boleh nyusuk. Dulu sholat boleh nyusuk. Ini sudah dimansuh. Sholat tidak boleh nyusuk. Maka ketika kita datang dan imam sedang sujud, maka kita harus langsung sujud. Tidak boleh berdiri sendiri, rukuk sendiri, iktidal sendiri, lalu nyusul sujud. Dulunya seperti itu. Dulunya seperti itu. Pernah terjadi. Yeah. Kemudian Mu'ad melakukan hal tadi. Ya, Mu'ad masbuk lalu langsung mengikuti Nabi. Tidak nyusul. Lalu Mu'ad menambah ketika Nabi salat. Lalu Nabi mengatakan ikuti Mu'ad. Ikuti Mu'ad. Ya. Jadi tidak boleh lagi menyusul. Kemudian adamul isra'i mustalzimun li kasratil khata' wa huwa maqsudun fi idyan as-salati li wurudin ahadits katsirah fi dhalik. Tidak buru-buru ini akan menghindarkan diri dari banyak kesalahan, karena dengan buru-buru banyak salah. Seperti tadi, tidak bisa mentadabburi, tidak khusyuk, mungkin bisa celaka, mungkin ini, mungkin itu, dan ini dalam segala hal. Buru-buru itu tidak baik. Bukan hanya sholat saja, apapun. Ya, al-ajallatu minas syaitan. Buru-buru itu dari syaitan. Bahkan ketika buru-buru dengan melanggar sesuatu, maka dia akan dihukum. Ya. Man ista'jala bisyai'in. Barang siapa yang buru-buru mendapatkan sesuatu, qabla awanihi, sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu itu. Ini kaidah yang besar. Misal, saya berwasiat, kalau saya meninggal, berikan 50 juta dari harta saya kepada si fulan. Orang kaya misalnya, ya. Kalau saya meninggal, ini wasiat ya. Kalau saya meninggal nanti, berikan 50 juta kepada si fulan. Maka wajib kalau saya meninggal, berikan 50 juta dari harta saya kepada si fulan. Ya, dengan syarat harta saya lebih dari 150 juta. Karena wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Si fulan ini senang, gitu ya. Kalau saya meninggal berarti dia mendapatkan 50 juta. Maka dia nunggu-nunggu saya mati. Ya kan? Ditunggu gak mati-mati. Ya, sementara dia ingin yang 50 juta itu. Lalu dia bunuh saya. Gitu. Biar dapatkan yang 50 itu. Gak sabar. Bukan nungguin mati, gak sabar. Dibunuhnya saya. Ketahuan, maka batal matinya. Barang siapa yang buru-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum tidak akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ya, termasuk waris. Seorang anak tunggal, ayahnya kaya raya, warisan jatuh ke dia, dia gak sabar, ya, bapaknya enggak mati-mati kemudian dibunuh, maka juga tidak boleh mendapatkan waris sepeser pun. Seorang pembunuh tidak boleh mendapatkan waris dari harta dari orang yang harta orang yang dia bunuh. Ayahnya, suaminya, istrinya, anaknya, kan saling mewarisi semua kan? Suami istri saling mewarisi, anak ayah saling mewarisi. Gitu. Atau mungkin kakak beradik saling mewarisi kalau tidak ada siapa-siapa ya kan? Saya punya saudara tidak punya anak, nah, saya dapat waris dari dia. Gitu. Kalau punya anak laki-laki enggak, punya anak perempuan masih dapat. Nah, maka bunuh-bunuh itu buruk, buruk sekali dalam segala hal. Masalah akhirat, masalah dunia, masalah dunia saya kira itu lebih tahu. Sama banyak saudara kita, teman kita yang akhirnya gagal, hancur. Ya, yang telah dibangun bertahun-tahun hancur pura-pura, gara-gara apa? Buru-buru. Belum waktunya buka cabang, ini buka cabang. Misalnya, ya. Belum waktunya ini itu dia sudah melakukan itu, belum waktu, buru-buru. Tidak baik. Yang terakhir. Man adraka juz'an minas sholat afdala fadilatal jama'ah. Barang siapa yang mendapatkan sholat jama'ah sedikit saja, semenit, setengah menit, bahkan satu detik, maka dia sudah mendapatkan keutamaan sholat berjama'ah. Ada pendapat keliru bahwa sholat berjamaah itu akan didapat keutamaannya minimal kalau dapat satu rakaat. Ini keliru. Ini juz'an. Ya, minat sholat sedikit saja. Mungkin setengah menit, mungkin 10 detik, atau mungkin 1 detik. Kita imam dan para makmum semua sudah tayat akhir. Kita datang, kita langsung Allahu Akbar tayat akhir. Jangan sedang dulu ya. Langsung tayat akhir. Berdapat sedetik atau setengah detik, imam salam, kita dapat keutamaan. Ya. Nah, maka kelir sebagian saudara kita yang tanggung enggak dapat rakaat ini. Ya. Sudah kita bikin jamaah lah, baru kita datang berlima, berenam misalnya. Kelir. Yang benar ikuti walaupun cuma dapat sedetik, dua detik sudah mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Adapun dia menunggu, habis itu malah berjamaah sendiri bersama 5 orang temannya, 6 orang itu, ini bid'ah menurut Imam Syafi'i. Bid'ah pada jamaah kedua, ketiga dan seterusnya, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kecuali ada yang mau apa? Sedekah. Kecuali ada yang mau sedekah bagaimana Allah. Di riwayat lain bukan Allah. Ya. Dan ini dipahami oleh para sahabat. Oleh karena itu Ibnu Umar pernah datang ke masjid, salat berjamaah sudah selesai, mereka bertiga, Ibnu Umar dengan 2 orang temannya, salat berjamaah sudah selesai, maka mereka bertiga pulang, tidak salat berjamaah di masjid itu, tapi pulang berjamaah di rumah. Adapun di rumah, dimanapun yang bukan masjid, mau jamaah kedua, ketiga, keempat, tidak masalah. Yang tidak boleh di masjid, ya, kecuali tadi ada yang ber mana dalil sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Fama adraktum fasallu." Yang kalian dapati, salatlah bersama imam. Yang tidak, ya nanti tambah. Apa yang kalian dapati bisa banyak bisa sedikit. Bisa dapat 2 rakaat, bisa dapat 3 rakaat, bisa dapat cuma sedetik, 2 detik saja. Belum terhitung satu rakaat. Ya. Ini tetap. Ya. Kemudian beliau menunjuk kepada kitab beliau, Al-Faruq fi Ahkami Salatil Masbuq, ya. Tulisan beliau tentang salat masbuq. Kita lanjutkan 705 atau hadis terakhir dari bab ini. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah bin Abbas annahu dafa'a ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Ibnu Abbas bercerita bahwa dia bersama Nabi di riwayat lain membonceng Nabi pada hari Arafah, berarti ketika haji ya. Karena tidak disebutkan Nabi mendatangi Arafah di luar musim haji, dan tidak ada ibadah apapun, tidak ada keutamaan, tidak ada pahala apapun. Ini luar biasa waktu ya. Kita datang ke Arafah sekarang ini ya, zikir wirid di sana terus enggak dapat apa-apa. Ya artinya zikir wirid ya kalau menentukan duit apa? Malah susah ya kan. Tidak ada keutamaan. Gitu. Nanti tanggal 9 Dzulhijjah baru orang yang ada di situ disebut namanya satu persatu oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Itu tanggal 9 Dzulhijjah. Yes. Dan tidak ada hari yang membuat iblis ketakutan melebihi hari ini. Yes. Nah, hari Arafah, فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلْإِبِلِ. Kata Ibn Abbas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara gaduh, teriakan, pukulan. Itu suara yang tidak enak didengar, gaduh, teriakan, pukulan. Wa asyara bi sawtihi ilaihim. Lalu Nabi Alaihi Salatu Wassalam memberikan isyarat dengan sambutnya, dengan sautnya, dengan pecutnya kepada mereka yang sedang gaduh itu. Nabi mengatakan, ayyuhan nas, alaikum bis-sakinah, wahai manusia, tenang. Kalian harus tenang, sakinah, tenang, tenang, diam. Fa innal birra laysa bil idha', karena kebaikan itu tidak bisa didapat dengan cara seperti ini. Buru-buru berdesak-desakan gitu. Maka sikut sana, sikut sini. Karena di Eropa berkumpul. Bagaimana hari ini kaum muslimin? Ya. Maka buru-buru untuk saling mendapatkan cepat-cepatan ini menyelisihi sunnah. Yang sunnah berjalan mengikuti depannya. Ada furja masuk, ada celah masuk. Ini yang sunnah. Gitu ya. Seperti kita sholat berjamaah tadi ya. Kita tenang menuju saf pertama. Ada celah masuk, ada celah masuk. Ya, bukan dulu-dulu caranya buka. Ada sebagian saudara-saudara kita yang seperti saking semangatnya untuk di saf pertama, maka tidak mengambil cara selesai. Maka tidak boleh kita melihat saf pertama, lihat di depan kita. Ada celah masuk, enggak ada sudah. Ada celah di saf pertama, kita masih di saf keempat, maka celah itu buat yang di saf kedua. Tidak boleh kita mendahului. Nyalip, ya. Nah, seperti kaidah dalam kita berlalu lintas, kan nggak boleh nyalip kecuali memang ada kesempatan, ya kan? Kalau tidak, maka akan rusak, celaka. Nah, begitulah dalam sholat itu, maka nanti akan berdesak-desakan dan nanti akan menjadi sesuatu yang tidak pas. Ini mestinya dua orang nih, jadi tiga orang, kan jadi desak-desakan dan saling menyakiti, dan ini tidak baik. Maka yang baik ketika kita berada di top ke 6 lihat ke 5, 5 lihat ke 4. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. kita lanjutkan hadis 705 poinnya belum. Ada dua. Yang pertama, takalluful isra'i bisyari laysa mimma yataqarrabu ila Allah bih li'annahu yu'addi ila tazahumi wa tadahumi wa idha'il muslimin. Bersikap buru-buru ketika berjalan ini tidak menjadi sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cepat-cepatan, buru-buru, rebutan, walaupun dalam rangka sholat, dalam rangka tawaf, dalam rangka buku, dalam rangka mencium ajal suat, tetapi ketika dilakukan dengan buru-buru, berdesak-desakan, rebutan, maka itu sudah bukan ibadah lagi, sudah bukan taqarrub ilallah lagi. Sebagaimana yang kita lihat pada diri kaum muslimin, yang penting mencium hajar aswad, yang penting saf pertama, yang penting melempar jumrah, yang penting tidak memperhatikan bahwa ketakwaan itu ada di hati tadi. Kenapa? Karena ini bisa membuat kemacetan, berdesak-desakan, menyakiti sesama muslim. Ini tidak baik. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza wajada furjatan asra. Akan tetapi yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau segera mengisi ketika ada celah. Ada celah di depannya masuk, ada celah di hadapannya masuk. Ini enak kan? Seperti tadi, celah itu dua sof di depannya, jangan. Itu bagian sof yang di belakang, tepat di belakang dia. Nah, ini kita pakai dalam segala hal, ketika sholat berjamaah, ketika mencium hajar aswad. Coba kalau mencium hajar aswad itu dengan seperti ini, insya Allah mudah. Kita bisa mengantri siapapun, sudah mencium jalan. Tinggal ngantri aja belakangnya jalan. Ini enggak, sikut-sikutan, desak-desakan. Yang merasa sudah mendapatkan hajar aswad, dilama-lamai. Ya, mumpung pernah, ya, dilama-lama, tidak sudah. Sudah selesai. Apalagi hari ini diperparah dengan kelompok kaum muslimin yang memanfaatkan ini, ya, calo, joki, apa namanya, ya, menawarkan kita untuk membantu kita mencium hajar aswad. Kalau sudah berhasil, minta duit, ya, waliyah. Yang terakhir, syafaqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa qad nahahum 'anil isra'i li alla yaj'afu bi anfusihim ma'a bu'dil masaba. Kasih sayang Nabi, perhatian Nabi kepada umat ini, sampai hal yang paling kecil sekalipun beliau perhatikan. Untuk apa? Untuk tidak membuat umatnya menderita, sakit. Dan seluruh syariat Islam isinya seperti itu, dalam rangka membuat kaum muslimin sejahtera, nyaman, nikmat, dan seterusnya, dunia dan akhirat. Ya, kita bersoal jawab. Bagaimana dengan musola di gedung perkantoran yang tidak cukup menampung semua jamaah sehingga sholat berjamaah dilakukan lebih dari sekali? Apakah yang kedua mendapatkan keutamaan? Nah, ini darurat. Kalau sholat sendiri-sendiri tidak memungkinkan. Ya, ini darurat. Ya, berarti bukan kesalahan kita. Kita sudah datang dari awal. Sebelum komat kita sudah datang, tetapi tidak muat. Maka bukan kesalahan kita. Atau kalau kita mau mengikat, kalau seluruh jamaah paham, maka sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, sujud di punggung saudaranya, kalau memungkinkan, ya, kalau mereka paham. Ya, pernah Rasul dan para sahabat berdesak-desakan di satu tempat, Maka Nabi mengatakan, hendaklah kalian sujud di punggung saudaranya, di punggung depannya. Berarti mungkin satu saf bisa tiga saf, kan lumayan ini ya kan. Satu saf bisa tiga saf atau dua saf. Tentu tidak sempurna, tapi ini jalan keluar. Ketika kita bangkit berdiri dari sujud, tangan kita bertumpu di lantai. Saat itu tangan kita jarinya diluruskan saja atau dikepalkan. Ini khilaf pada ulama memahami sebuah dalil, yaitu dengan lafaz ajid menghaluskan tepung ya. Adonan roti, mengadoni roti itu kan dengan mengepak. Ya, sebagian mengatakan tidak, mengadoni tidak harus dengan mengepak. Apakah khilaf berkepanjangan, saya tidak bisa menterjemah. Allahu a'lam. Mohon dijelaskan mengenai kewajiban berbaiat dan beramir, bagaimana mengamalkan di zaman ini. Kita sudah berbaiat, karena baiat itu bukan ucapan, baiat itu bukan formalitas. Baiat adalah siap taat kepada pemimpin yang telah memimpin kita. Karena baiat itu sekali lagi bukan ucapan, sekedar ucapan, salaman, formalitas, membaiat, tidak. Tetapi taat. Ketika kita punya presiden sekarang ini, beliau muslim, tidak ada tanda-tanda kekufuran yang jelas pada diri beliau. Presiden kita tidak pernah mengatakan sholat tidak wajib, babi halal, ya kan? Maka tidak terdapat tanda-tanda kekufuran yang jelas. Maka wajib kita taat kepada pemimpin kita, dan itulah baiat. Mana dalil? Banyak di antara para sahabat yang tidak salaman dengan Nabi muslim, ya, bukan sahabat, tepatnya muhadzirah. Salah satunya Raja Najasyi. Raja Najasyi bagaimana mau baiat kepada Nabi? Ketemu saja tidak. Tapi sezaman. Dan muslim Raja Najasyi beriman dan sah Islamnya, sah imannya. Dengan bukti ketika beliau meninggal disolati oleh Nabi secara gaib dari Madinah. Ya, padahal tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon diterangkan makna hadis riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak wanitanya, yang paling banyak istrinya. Apakah yang dimaksud banyak istri atau banyak anak perempuan? Banyak istri. Banyak istri, ya. Tetapi yang dimaksud oleh beliau adalah beliau sendiri. Yang terbaik dari umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Siapa umat ini yang paling banyak istrinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat ini yang termulia, yang terbaik, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud oleh beliau. Itu yang dimaksud oleh beliau. Beliau sendiri. Ini bukan berarti bahwa banyak istri tidak ada keutamaan, tetap ada keutamaan. Tetapi kan disangkut pautkan dengan yang lain. Dia istrinya 4 kan enggak mungkin 5, lebih banyak 4. Tapi jarang sholat berjamaah. Tapi tidak bermanhaj sunnah, ya tentu tidak ada keutamaan atau sangat kurang keutamaan. Jadi yang dimaksud adalah diri beliau sendiri. Apakah sholat dengan tujuan dilihat orang lain itu termasuk perbuatan syirik? Iya, syirik apa? Syirik kecil, ria kan syirik kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhawatirkan kaum muslimin, mengkhawatirkan kaum muslimin tentang sholat untuk dilihat orang lain. Iya, yang dikhawatirkan, yang aku khawatirkan kepada kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil, yaitu ria. Dalam kondisi hujan, bolehkah sholat di jama' kosor? Di jama' bukan di kosor. Ya. misalnya masjid kita ini hujan, hujan lebat, kemudian tapi harus imam yang menentukan, harus imam. Maka setelah sholat maghrib tadi, kemudian imam menyuruh qoma, imam menyuruh qoma, langsung sholat isya. Ya. Nah, kemudian kalau hujan reda pulang dan masjid tutup, tidak ada adzan isya. Ya. Begitu juga duhur dengan asar. Pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun qasar tidak. Qasar harus dilakukan di luar kota ketika safar. Apakah benar bahwa ada penghuni surga yang dikeluarkan lagi dan dimasukkan? Tidak benar. Ada ayat wahum la yukhraju. Orang yang sudah masuk surga tidak mungkin dikeluarkan lagi. Adapun orang yang masuk neraka, banyak yang dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam surga. Adapun masuk surga tidak mungkin dikeluarkan lagi. Cerita dusta berdasarkan hadis palsu. Seorang anak yang minta kepada Allah agar orang tuanya dikembalikan ke neraka karena beralasan bahwa orang dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia berbuat syirik dan didiamkan oleh orang tuanya dulu waktu di dunia. Ini batil. Apabila seorang suami memberikan sebagian kekayaannya kepada istrinya, apakah harta tersebut mutlak menjadi milik istrinya? Ya. Ya. Saya membelikan mobil untuk istri saya, misalnya atas nama istri saya, maka ketika saya meninggal, itu bukan harta waris. Itu harta istri saya. Kecuali mobil itu atas nama saya ketika saya meninggal, berarti itu harta waris. Dibagi untuk istri saya, anak saya, ya, ayah saya, ibu saya, kan 5 orang yang pasti dapat waris. Adapun milik istri, ya milik istri. Milik suami, ya milik suami. Karena dalam Islam tidak ada istilah harta gonogini. Milik suami, ya milik istri. Milik istri, ya milik suami. Hartamu, ya hartaku. Hartaku, ya hartamu. Tidak ada faedah seperti ini. Ya. Nah, jika bercerai, masing-masing membawa harta masing-masing. Kalau hanya untuk pengurusan surat, kan? Ya. Hanya untuk pengurusan mempermudah surat-surat saja. Ya, tentu harus ada sesuatu yang dicatat, ada sesuatu yang jelas. Sebab kalau tidak ada kejelasan, ketika motor itu atas nama saya, tentu itu milik saya. Motor itu atas nama istri saya, itu milik istri saya. Kan dalam Islam tulisan itu tidak bohong-bohong. Ya, yeah. Maka tidak boleh kita tulisan itu bohong-bohong. Gitu ya. Kalau antum tidak mau memberikan mobil itu kepada istri antum, ya jangan tulis nama istri antum, nama antum saja. Gitu ya. Seorang wanita yang tahu bahwa mobil itu atas nama dirinya, itu milik dia. Saya pernah meladeni debat orang jahil karena kami dikelilingi orang-orang jahil yang antusias dengan dalil-dalil yang saya pakai. Apakah sikap ini tetap salah atau bisa dibenarkan? Bagaimana orang jahil ini, apakah memang ada pada diri mereka keingin tawa, ingin tahu dalil, penasaran, kok engkau sholat seperti ini tidak sama dengan yang lain, kenapa ini itu? Kalau memang seperti itu, ya silakan jawab. Tapi sekedar mereka caci maki karena ingin mengatakan kita sesat, maka biarkan saja. Tidak usah diladeni. Biarkan dia puas melampiaskan ucapan. Ya. Kita dengerin saja. Kamu sesat, kamu ahli neraka, kamu rasa benar atau enggak, diam saja. Sudah puas? Puas sudah? Ya, enggak. Ya. Karena dia enggak ingin jawaban dari kita. Gitu. Sudah selesai, itu saja. Enggak. Atau kita tawari, ya. Mau dengerin jawaban saya enggak? Dia bilang enggak, ya udah, jangan paksa. Kalau dia, ya saya mau dengerin, sekarang diam, ya. Jadi ente sudah ngomong kan 10 menit. Saya enggak usul saya 7 menit dah. Tapi ente diem ya, saya ngomong ya. Apa? Jangan kita ngomong, dia ngomong, dia ngomong, kita ngomong ya. Apabila kita masbuk, masuk ketika rukuk atau sujud, apakah takbirnya dua kali, yaitu takbiratul ihram dan takbir menuju rukuk sujud? Ini khilaf ya. Yang rajih Allahu a'lam sekali. Karena takbiratul ihram itu yang diucapkan oleh Nabi, bertakbirlah takbiratul ihram. Kemudian if'al ma fa'ala al-imam, lakukan seperti apa yang sedang dilakukan oleh imam. Imam rukuk ya kita rukuk, imam sujud ya kita sujud. Dalam kondisi tertinggal sholat berjamaah dan tidak ada orang lain yang bisa kita ajak sholat berjamaah selain di masjid, hanya sendiri, bagaimana sebaiknya yang kita lakukan menurut sunnah? Sholat sendiri. Sholat sendiri. Kita sudah berniat mau berjamaah tetapi telat karena macet, karena ini, karena itu, maka ini bukan kesalahan saya, bukan kesalahan kita. Bolehkah sholat gaib di ketika si mayat sudah disolati? Ini tidak dicontohkan ya, karena Raja Najasyi disolati secara gaib oleh Nabi karena alasannya Raja Najasyi tidak ada yang mensolati. Tidak ada yang mensolati karena beliau merahasiakan keislamannya di tengah kaum Nasor. Pejabat beliau, rakyat beliau semuanya Nasor. Ini dalil bagi orang-orang Hizbiyyin Farokiyyin bahwa kekuasaan tidak menyelesaikan masalah dakwah. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa sedangkan dia menggunakan gigi palsu? Gak masalah, gak ada hubungannya ya. Gak ada hubungannya. Karena memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu tidak membatalkan puasa ya, yang membatalkan karungga perut ya. Menggigit sesuatu karena satu keperluan tidak membatalkan puasa. Termasuk gigi palsu, memasukkan gigi ke dalam mulut ya. Kalau giginya jangan ketat, telan batal. Keluarga saya Nasrani, biasanya beberapa hari menjelang Natal mereka kerap kali membagi makanan. Bolehkah memakan makanan tersebut? Boleh, dengan syarat kita tidak mendatangi acara Natal mereka, tidak minta tentunya ya, dan makanannya halal, dan makanannya halal. Ya, dan tidak ada tanda bahwa kita memberikan selamat kepada mereka. Apakah dalam sholat berjamaah wajib merapatkan shaf? Ya, ya. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Nabi memerintahkan, para sahabat mencontohkan, bahkan rapatnya dengan begitu rinci. Bahu menempel bahu sebelah, al-qadam menempel al-qadam sebelah. Qadam telapak kaki dari depan sampai belakang bagian samping. Atau dengan bahasa yang mudah, mata kaki ketemu mata kaki. Yeah. Dan itu perintah Nabi dan itu dilakukan oleh para sahabat. Bahkan Umar melakukannya dengan membawa pelepah kurma. Disabet, dipukul bagi yang tidak lurus dan tidak rapat. Maka Maimun ketika menceritakan akhir sholat subuh yang dilakukan oleh Umar, yang akhirnya Umar ditusuk itu dan akhirnya 3 hari setelah itu beliau wafat, Maimun mengatakan, tidak ada yang menghalangiku untuk berada di saf pertama. Maimun seorang tabi'in, murid dari Ibn Abbas, masih kecil. Tidak ada yang menghalangi aku untuk berada di saf pertama kecuali pelepah kurmanya Umar. Takut, namanya anak-anak ya. Maka aku selalu di sop kedua ya. Antara aku dengan Umar terhalang Ibnu Abbas ya. Maka aku melihat betul bagaimana Abu Lu'lu' menusuk Umar ya. Nah, kisah ini dibawakan oleh Maimun dengan diawali Umar datang mengatur barisan sholat subuh dengan pelepah kurma. Kemudian Nabi marah ketika melihat seseorang yang dadanya menonjol. lebih ke depan dari yang lain. Tidak mungkin kalau sekedar mustahab saja sampai beliau marah. Dan perawi hadis itu Ibnu Umar mengatakan, aku belum pernah melihat Nabi marah semarah hari. Berarti wajib lurus dan rapat di dalam salat. Dan ancaman-ancaman bagi yang tidak lurus dan rapat, ya ancaman kepada kaum muslimin banyak sekali. Tidak akan bersatu hati kalian, tidak akan bersatu, tidak saling mencintai. Wallahu a'lam. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.